Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada mahfil milah salatan wa salaman da'imaini bidawamul mugullah wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di pagi hari ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga di dalam pagi hari ini yang cerah ini kita masih bisa ke masjid di Arodoh ini, yang kebetulan Abid Novel bin Muhammad Ali terus keluar kota. Sehingga saya diperintahkan oleh beliau untuk menjadi ustaz dadakan, untuk sekedar mengisi acara pengajian pagi ini, sehingga kesannya tidak libur. Selawat dan salam kita ajukan kepada baginda kita, nabi besar kita, junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kerahmatan, sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pagi ini saya dipesan oleh Habib Novel untuk membacakan buku beliau yang baru yang berjudul Akhlak Nabi, yaitu kisah-kisah hikmah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penawar rindu para pecinta kekasih Allah. Sebelum saya bacakan Akhlak Nabi karya Ibnu Novel bin Muhammad Al-Idrus, untuk majelis pagi hari ini kita harus bersyukur karena oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang maknanya kemarin juga sudah disampaikan oleh Abid Novel, bahwasanya kalau setiap pagi, kalau pagi-pagi kita mendapatkan satu ilmu saja, di pagi hari itu kita akan mendapatkan berkah dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya walaupun dengan membaca satu ayat atau satu hadis saja kita bisa mendapatkan satu ilmu, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan semoga dalam majelis ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cerita ini mungkin sudah dijelaskan oleh Habib Novel, dan mungkin saya akan mengulang-ulangnya kembali. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang lapar ya, dan dia berkata, demi zat yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku menempelkan perutku ke tanah karena kelaparan dan mengikatkan batu pada perutku karena kelaparan. Nah, Abu Hurairah ini Ketika itu beliau sedang lapar. Dan di adat Mekah dulu, kalau ada yang mau tanya sesuatu tentang hadis ataupun tentang makna Al-Quran, itu di adat Mekah dulu beliau mengajak untuk menjelaskan suatu hadis, menjelaskan suatu kitab, diajak ke rumah, dijamu, diberi minuman, diberi makan. Lah, Abu Hurairah ini sedang kelaparan. Pernah suatu hari aku duduk-duduk di sebuah jalan. Orang-orang keluar melalui jalan itu untuk mencari nafkahnya masing-masing. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat, aku bertanya kepadanya mengenai satu ayat Al-Quran demi sekedar untuk menghibur rasa laparku. Ketika itu Abu Hurairah sedang menunggu seseorang. Apakah ada yang orang lewat untuk saya untuk bertanya, sehingga kalau saya bertanya nanti saya diajak ke rumahnya, dijamu dan diberi makan, maka lapar saya akan hilang. Bersih dari hati Abu Hurairah. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat, kebetulan lewat, terus dihadang oleh Abu Hurairah. Beliau bertanya tentang makna satu ayat Al-Quran demi di hati Abu Hurairah ini, agar diajak ke rumah oleh Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menjamu Abu Hurairah dan untuk menghilangkan rasa laparnya itu. Tetapi dia lewat begitu saja tanpa menghiraukanku. Jadi Abu Hurairah berkata tentang satu ayat Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjawab di jalan itu langsung pergi. Abu Hurairah kata itu, wah, kok tanpa saya diampirkan ke rumahnya. Beliau menunggu lagi seorang. Kata itu Umar radhiyallahu anhu lewat. Aku bertanya kepadanya mengenai satu ayat Al-Quran hanya sekedar untuk menghibur rasa laparku. Ketika itu Sayyidina Umar lewat, Abu Hurairah pun bertanya lagi tentang ayat Al-Quran. Dijawab lagi di jalan tanpa diajak ke rumah, tanpa dijamu oleh Sayyidina Umar. Tetapi Umar pun lewat begitu saja tanpa menghiraukanku. Abu Hurairah tambah lapar ini. Karena biasanya kalau tanya tentang satu ayat Quran atau tentang satu hadis, diajak ke rumah, dijamu. Tapi ini Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab di jalan itu juga. Ketemu Sayyidina Umar pun langsung dijawab di jalan itu juga. Abu Hurairah tambah lapar. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berjalan menuju tempat aku berada dan beliau tersenyum ketika melihatku. Ya, terus yang terakhir yang lewat ini baginda Rasulullah. Ketika melihat wajah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun langsung bisa menebak, wah, orang ini, Abu Hurairah ini sedang lapar. Karena mengetahui raut wajah dan keadaan diriku. Beliau pun bersabda memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, labbaik ya Rasulullah, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Beliau bersabda lagi, yuk mari ikut aku. Karena Rasulullah sudah tahu kalau Abu Hurairah ini sedang lapar. Karena Rasulullah pun tidak panjang lebar, langsung diajak dan beliau berlalu sementara aku mengikutinya. Setelah itu beliau masuk ke dalam rumah, aku mohon izin, lalu beliau mengizinkan aku untuk masuk. Maka aku pun masuk. Di sana beliau menumpahkan susu di dalam gelas. Beliau Rasulullah SAW bertanya, dari manakah susu ini? Maka keluarganya berkata, Fulan atau Fulanah itu menghadiahkan untuk tuan, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah panggil Abu Hurairah, Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Dalam hati Abu Hurairah, wah ini susu pasti untuk saya, satu gelas ini untuk saya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah tidak untuk langsung meminum susu tersebut. Beliau bersabda, susulah para ahlu sufah, lalu panggillah mereka untuk datang kepadaku. Abu Hurairah berpikir panjang. Padahal susu ini satu gelas. Kok saya disuruh Rasulullah untuk memanggil ahlu sufah yang berjumlah kira-kira 70 orang untuk datang ke rumah Rasulullah. Lah, apa cukup susu ini untuk 70 orang. Para ahlu sufah ini adalah orang-orang yang kerjanya di siap sedia di masjid, dan beliau tidak mempunyai suatu tanggung jawab pun, tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai keluarga. Karena ahlu sufah ini kalau diperlukan oleh Rasulullah selalu siap sedia. Beliau para ahlu sufah ini makanya juga dari sedekah zakat yang datang kepada Nabi. Kalau tidak ada zakat ya beliau tidak makan. Terus Abu Hurairah pergi ke masjid untuk memanggil ahlu sufah ini. Abu Hurairah berkata, ahlu sufah itu adalah merupakan tamu-tamu Islam karena tidak bertempat pada suatu keluarga, tidak pula berharta dan tidak pula berkerabat kepada siapapun. Jikalau ada sedekah zakat yang datang pada Nabi, lalu sedekah atau zakat itu dikirimkan semuanya oleh beliau kepada mereka semua, dan beliau sendiri tidak mengambil sedikit pun daripadanya. Tetapi kalau beliau menerima hadiah, maka dikirimkanlah kepada orang-orang itu dan beliau sendiri mengambil sebagian daripadanya, dan beliau bersama-sama dengan para ahlu sufah itu mempergunakannya. Perintah Nabi ke Abu Hurairah mengambil ahlu sufah itu membuat perasaanku tidak enak. Oleh sebab itu aku berkata-kata pada diri, dalam diriku sendiri, bagaimana susu yang sedikit itu akan diberikan kepada seluruh ahlu sufah. Padahal ini dalam hati Abu Hurairah yang sedang kelaparan. Padahal sekali aku minum saja tentu akan habis. Nah inilah, ini merupakan candanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian jika orang-orang itu datang, Nabi tentu akan memintaku memberikan susu itu kepada mereka, dan bisa jadi aku pun tidak akan kebagian. Sesudah ahlu sufah ini datang, maka Rasulullah pun menyerahkan segelas susu itu tadi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun berkata dalam hati, wah ini pasti susu ini untuk saya karena saya yang datang duluan, terus saya yang memanggil ahlus sunnah, pasti ini susu ini untuk saya karena saya sudah lapar sekali. Dalam hati Abu Hurairah seperti itu. Terus Nabi tentu akan meminta aku memberikan susu kepada mereka dan bisa jadi aku pun tidak akan kebahagiaan. Namun tak ada pilihan kecuali melaksanakan perintah Nabi. Oleh karena itu aku mendatangi mereka dan kupanggil semuanya. Mereka menghadap dan meminta izin. Lalu Nabi SAW mengizinkan mereka semua masuk. Lalu mereka semua mengambil tempat duduk sendiri-sendiri di dalam rumah. Beliau bersabda, "Ya Abu Hurairah." Abu Hurairah menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Beliau bersabda lagi, "Ambillah susu itu dan berikanlah kepada mereka." Abu Hurairah berkata, "Aku lalu mengambil gelas susu tersebut, kemudian kuberikan kepada salah seorang terlebih dahulu." Jadi Abu Hurairah ini mengambil susu dari gelas tersebut untuk diminumkan kepada ahlus sunnah. Ahlus sunnah pun minum sedikit demi sedikit bergilir sampai 70 orang. Abu Hurairah pun berpikiran, wah kalau susu dalam segelas ini diminum oleh 70 orang, apakah saya akan kebagian? Padahal rasa lapar di perut ini sudah pol. Lanjut, aku lalu mengambil gelas susu tersebut, kemudian kuberikan kepada salah seorang terlebih dahulu. Ia pun minum hingga kenyang, lalu gelas itu pun dikembalikan. Kemudian aku berikan kepada yang lainnya. Ia pun minum hingga kenyang pula. Lalu dikembalikannya gelasnya, sehingga akhirnya sampailah pada giliranku memberikan gelas itu kepada Nabi. Sedangkan orang-orang ahlus sunnah itu sudah puas minum semuanya. Beliau mengambil gelas itu lalu diletakkan di tangannya, kemudian beliau melihatku dan tersenyum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Abu Hurairah." "Ya Rasulullah." Dia bersabda, "Sekarang tinggallah aku dan engkau yang belum minum." Aku menjawab, "Benar ya Rasulullah." Dia bersabda, "Duduklah dan minumlah." Jadi sesudah ahlus sunnah yang berjumlah 70 orang ini minum dari satu gelas susu yang dari Rasulullah ini, tiba girinya Abu Hurairah. Tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Maka segelas susu yang dari bekasnya ahlus sunnah ini tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah. Di dalam ini dapat satu pelajaran. Rasulullah pun dari awal tadi tidak minum duluan. Karena apa? Ini menunjukkan kalau Rasulullah ini tidak membeda-bedakan antara golongan A, golongan ini. Karena bekasnya dari 70 orang ahlus sunnah ini pun Rasulullah bisa menerima dengan dari bekasnya Abu Hurairah ini. Terus Abu Hurairah pun menyerahkan susunya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, minumlah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun tersenyum, kamu dulu aja yang minum. Tidak Rasulullah, jenengan. Tidak, kamu dulu. Nah itu perintah Rasulullah. Abu Hurairah pun minum, karena tinggal sedikit susu tersebut. Abu Hurairah pun tidak sembari, karena beliau lapar terus langsung diminum, enggak. Beliau pun dengan hati-hati, dengan sedikit sekali, dengan seruputan sedikit, sudah Rasulullah minum lagi. Rasulullah pun berkata seperti itu. Abu Hurairah pun minum lagi. Ya Rasulullah, Abu Hurairah pun menyerahkan kembali gelasnya tersebut. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Dengan gelas seperti itu, satu gelas untuk 70 orang, ternyata diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah kenyang Rasulullah sudah sampai sini. Sudah, saya tidak kuat. Ya sudah, terus gelasnya diambil oleh Rasulullah, baru diminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak, intinya bersabda, minumlah lagi, hingga aku berkata, tidak, demi Allah yang mengutus Tuhan, dengan benar aku sudah tidak mendapatkan jalan lagi untuk minum. Artinya sudah amat kenyang meminum susu itu. Setelah itu beliau bersabda, kalau begitu berilah kepadaku gelas itu. Gelas tersebut pun aku berikan. Kemudian beliau memuji kepada Allah Ta'ala dan membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan minumnya, lalu beliau minumlah sisanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan Hakim. Dari pelajaran tersebut kita bisa memetik akhlak dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang dermawan berjiwa sosial yang memiliki kepekaan dan kepedulian serta penghargaan kepada orang lain. Dengan santun dan kerendah hatian, beliau sapa Abu Hurairah, kemudian dengan kepekaan dan keprihatinan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Diundanglah Abu Hurairah sambil mengajarkan kepadanya untuk tidak melupakan para ahlu sufah, dan Abu Hurairah diajarkan untuk mau berbagi dengan mereka meskipun dirinya sendiri sedang amatlah kelaparan. Kemudian dilayanilah dan didahulukanlah mereka semua yang menjadi tamu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adil. Dan sungguh dapat kita rasakan ketawakalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Ta'ala, kehormatan yang diterima beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berupa anugerah mukjizat pun semakin membuat beliau bertakwa. Sungguh di tangan beliau ada berkah, di hati beliau penuh cinta, di dalamnya kita dapat rasakan sejuk hatinya. Sungguh adakah yang lebih indah dari kesempurnaan pribadi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sumber kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Jamaah yang mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilah tadi sebegal kisah yang ditulis oleh guru kita Habib Novel bin Muhammad Idris dengan buku barunya berjudul Akhlak Nabi. Kita bisa memetik hikmah dari cerita tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tawakalnya tersebut, dengan tawadunya tersebut, dengan bisa berbagi dengan para sahabat-sahabatnya tanpa membeda-bedakan aku ki nabi, kowe iki sahabat, iki wong cilik, aku wong gedhe, ndak. Tetap Rasulullah SAW tetap menghargai semua umat manusia. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis ini kita pun harus meluruskan niat-niat kita sehingga setelah kita datang majelis ini dan pulang dalam majelis ini, hati kita itu sudah bersih, tidak ada ganjelan suatu apapun. Rasulullah SAW bersabda di dalam beliau sedang Fathul Mekah ya, itu hijrah ke dari Mekah ke suatu Madinah, kota Madinah. Beliau bersabda untuk mengingatkan para sahabat-sahabatnya agar niatnya ini tidak melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Fa hijratuhu oleh niat. Karena kalau kita setiap amal tetap itu amal baik ataupun amal jelek, tetap kita ada niat. Tidak mungkin kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada niat. Tetap sholat pun kita tetap ada niat, wudhu kita ada niat. Karena seseorang akan mendapatkan pahalanya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau kita melakukan sesuatu demi Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka niatnya untuk suatu perdagangan atau niatnya untuk mencari seorang istri di Mekah, ini Rasulullah mengingatkan para sahabat-sahabatnya agar niatnya tidak melenceng pada waktu itu, maka ia akan mendapatkan pahala yang sesuai mereka inginkan. Jadi kalau dulu Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, jangan kamu niat untuk Allah dan Rasulnya, maka nanti di Madinah nanti, maka kamu akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Dalam artian, kalau kita sudah ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, maka dunia pun bisa kita dapatkan dan akhirat pun bisa kita dapatkan. Tapi kalau dibarakan oleh Allah ini suatu perdagangan ataupun untuk mencari suatu pasangan, suatu istri, ini boleh saja. Tapi niatnya ini kan cuma untuk itu, maka di Madinah nanti ya kamu akan cuma mendapatkan itu. Mendapatkan istri ya sudah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengan niat ini ada satu kisah, mungkin ini sudah disampaikan oleh Bedung Fel dulu. Ada satu keluarga, yaitu kakak dan adik, tinggal dalam satu rumah. Yang adiknya ini ahli ibadah, masya Allah ahli ibadah, tiap hari baca kitab, sholat. Pokoknya ibadahnya ini full. Yang adiknya ini tinggal di lantai 2. Kebetulan rumahnya ini tingkat ya. Terus yang kakaknya ini tinggal di lantai bawah. Kakaknya ini ahli maksiatnya pol. Molimo dijalani. Suatu ketika kakak ini, yang kakaknya ini, kalau sekarang ya pulang dari klub ya, ya main main perempuan lah, minum-minuman lah, judi. Pada waktu dini hari, malam-malam, dia pulang ke rumah dengan keadaan mabuk, sempoyongan, gleyar-gleyor, raceto. Terus sebelum sampai rumah, yang kakaknya ini, yang ahli maksiat ini, langsung tergeletak di tempat sampah. Sampai pagi beliau tertidur di tempat sampah. Dan akhirnya pagi-pagi sang kakak ini bangun. Beliau berpikir dalam hati, mosok saya ini kok sudah beberapa tahun maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa selama hidup saya ini, dalam hati sang kakak ya yang ahli maksiat ini, lah kok masa hidup saya kan seperti ini terus? Wah, nanti saya sudah niat untuk tobat dan mengikuti adik saya yang ibadah terus di lantai atas. Niat sang kakak ini untuk tobat dan meminta adiknya untuk diajari caranya sholat, caranya beribadah ini itulah. Dengan beliau pergi ke rumahnya untuk meminta bimbingan dari adiknya ini yang ibadah. Dan adiknya ini ada setan juga yang merasuki adiknya yang ibadah ini. Kamu ini sudah berpuluh-puluh tahun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini setannya berbisik pada yang ahli ibadah ini, adiknya yang di lantai atas. Kamu sudah beribadah beberapa tahun. Sudah lama kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Sudah cukup. Bu, kamu itu raketan sidik. Merasakan apa yang dirasakan oleh kakakmu. Maksudnya ini adalah minum khamr sedikit lah, biar merasakan enaknya di mana minum khamr, biar merasakan di mana main itu dengan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah cukup beribadah pada Allah berpuluh-puluh tahun, sudah cukup. Adiknya berpikir juga, wah iya. Saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah lama. Ya, saya akan mencoba sedikit juga enggak apa-apa. Ini niatnya adiknya ini ya. Nah, ternyata yang ibadah niatnya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala padahal berpuluh-puluh tahun sudah beribadah, dan kakaknya ini sudah berpuluh-puluh tahun maksiat tapi niatnya akan tobat pada Allah Subhanahu wa taala, yang kakaknya berjalan ke menuju adiknya, dan adiknya ini berjalan turun untuk menghampiri kakaknya. Ternyata di tengah-tengah tangga beliau ini kakak adiknya ini tabrakan, terus ternyata meninggal dunia semua. Sudah meninggal dunia, malaikat bingung. Dah yang adiknya ini tetap tak bawa ke surga. Karena sudah berpuluh-puluh tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma dia niat untuk bermaksiat tapi tidak tersampaikan ora kelakon niate. Enggak apa-apa, ini langsung malaikat satunya yang menarik adiknya ini akan saya bawa ke surga. Terus yang malaikat satunya, oh gak bisa, tetap yang saya bawa ke surga adalah kakaknya ini, walaupun kakaknya ini sudah bermaksiat berpuluh-puluh tahun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya ini untuk baik, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, malaikat satu dengan satunya padu sedang beribut. Pokoknya saya tak bawa surga ini, pokoknya ini. Ya tidak ketemu, maka yaudah kita lapor pada Allah Subhanahu wa taala mana yang layak untuk masuk surga. Kedua malaikat itu pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan kasus kayak gini ini gimana? Dalam istilahnya bahasa kita tuh begitu ya. Maka Allah pun berkata, masukkan adiknya ini ke dalam neraka dan masukkan kakaknya ke dalam surga. Karena apa? Karena dengan niat tersebut kita bisa celaka dan kita bisa mendapat nikmat. Karena dengan niat ini pun kita sudah bisa mendapatkan pahala walaupun kita belum melakukannya. Contoh misalnya, wah aku niat mau memberikan sesuatu pada siapa, tetapi niat itu belum kesampaian, kita pun ada suatu halangan ataupun ada suatu hal yang niat kita tersebut tidak bisa kita berikan kepada orang tersebut. Tapi cuma jangan niat-niatan, ini niat beneran ini. Maka Allah pun tidak pelit ya, bisa memberikan pahala sesuai apa yang kita niatkan, sesuai dengan hadis Rasulullah tersebut. Begitu juga kalau kita niat jelek pada orang lain, misalnya saya akan merampok rumah tersebut, niatnya seperti itu, tapi karena beliau yang niat merampok ini kecelakaan ataupun tidak bisa melakukan perampokan tersebut, ya sudah, yang niat merampok ini walaupun tidak melakukan perampokan sudah mendapatkan pahala merampok. Nah maka dalam majelis ini kita tidak bisa sembarangan dengan niat yang macam-macam. Umpamanya, wah saya niat majelis ini tuh majelis berbagai majelis lah. Saya niat pergi suatu pengajian, marai cewekku neng kono, wah itu beda lagi itu. Saya niat pengajian, wah karena di sana banyak cowok-cowok ganteng, kan aku isong ini, wah, niatnya ini sudah beda, maka akan mendapatkan yang mereka inginkan, tidak mendapatkan keberkahan dari majelis tersebut. Maka jamaah nyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan majelis seperti ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan rahmatan, selalu mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, sehingga hidup kita dunia akhirat selalu diberi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian majelis pagi yang kebetulan ditugaskan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam nurillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muntali ala zarairi wa niyati inji jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an hudiyati wa jalati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati wa qdi fi diwani sadati wa skur bi sabila hajati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faqtubni min awliya faslub bisam bila huda wa khidim basya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.